وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، معاشر الإخوة رحمهم الله، والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan dan baca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Abbas, ikra'il hadith. Raihan, mana bukunya? Boleh yang bagus, berat tulangan. Boleh yang bagus. Raihan, nah, nulis. Qala al-hadithu sabi'asar, hadith yang ke-17. Qala Nabi Dharrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dharr, semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada beliau. Siapa nama Abu Dharr rahmat? Nama Abu Dharr siapa? Khalid. Anta akilun, akil. Anta zakiyun. Mustaqim. Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala. Siapa tadi namanya? Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamkhuha, dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan kebaikan. Tamkhuha, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Qala rawahu Ahmad, hadis riwayat al-Imamu Ahmad. Wa Tirmidzi, dan al-Imamu Tirmidzi rahimahumullah. Qala Asy-Syaikh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadza haditsun 'adzimun, ini adalah hadis yang agung. Jama'a fihi sallallahu alaihi wasallam baina haqqillah wa huquqil ibad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan di dalam hadis tersebut antara hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Fahaqqullahi ala ibadihi, maka hak Allah atas para hambanya. Hak Allah atas para hambanya, yaitu merupakan kewajiban hamba kepada Allah. Kewajiban hamba kepada Allah. Apa kewajiban hamba kepada Allah? An yattaquhu haqqa tuqatih. Hamba hendaknya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Seorang hamba hendaknya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Fayattaqu sakhatah wa 'adzabah, maka seorang hamba bertakwa kepada Allah, takut terhadap kemurkaan Allah dan siksanya. Seorang hamba takut kepada kemurkaan Allah, demikian juga takut kepada siksa Allah. Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Bagaimana caranya untuk selamat dari kemurkaan dan siksa Allah? Bistinabil manhiyat wa adail wajibat, dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan menunaikan perkara yang diwajibkan. Ini kandungan hadis yang pertama, yaitu apa? Hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Allah, dan ini adalah hak Allah. Mana nulisnya? Kapan itu nulisnya? Gambar setip atau nulis? Hak Allah kepada hambanya, hak Allah atas hambanya yang harus ditunaikan oleh hamba adalah hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hadihil wasiyah, wasiatullahi lil awalina wal akhirin. Dan wasiat ini adalah wasiat Allah kepada orang yang pertama, para pendahulu, dan yang terakhir, orang yang belakangan. Sebagaimana kata Allah apa? Wa laqad wasayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi takwa Allah itu adalah wasiat Allah. Dan wasiat kita tahu adalah pesan yang penting. Wasiat adalah nasihat, mau'idah yang sangat penting. Wasiat menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Menunjukkan takwa adalah perkara yang penting. Yang Allah perintahkan, yang Allah wasiatkan kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Wa wasiatu kulli rasulin liqaumih. Demikian juga takwa kepada Allah, ini adalah wasiatnya setiap rasul, wasiatnya semua rasul kepada kaumnya. Siapa rasul itu, Dar? Rasul itu siapa? Seorang laki-laki yang diutus. Terus? Ya, kepada umat yang sama dan berbeda. Yang berbeda syariatnya. Seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu atau kitab atau syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat yang berbeda syariatnya, itu seorang rasul. Semua rasul wasiatnya adalah an yakula ubudullaha wattaquh. Wasiat semua rasul kepada kaumnya adalah beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Maka takwa Allah, bertakwa kepada Allah Ini adalah wasiat semua para nabi dan semua para rasul. Ini menunjukkan kedudukan takwa. Wa takwa adalah wasiat Allah dan juga wasiat para rasul. Wa qad dzakara Allahu khisal at-taqwa bi qoulihi ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan perangai-perangai ketakwaan, sifat-sifat ketakwaan. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajah-wajah kalian menghadap ke timur dan ke barat. Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Bukan itu. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah. Ila qawli, sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Yang pertama, sifat orang yang bertakwa adalah beriman kepada Allah. Sifat yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan Allah dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Yang iman kepada Allah mencakup berapa perkara? Okay. Dua. Apa itu? Iman kepada Allah mencakup berapa perkara? Berapa, Mar? Berapa perkara, Mat? Empat. Yang pertama, yang pertama apa? Kandungan iman pada Allah. Apa? Ma? Mentauhidkan Allah. Begitu. Begitu, Dad. Oh, bukan, salah kata Haidar. Yang betul beriman pada rububiyah Allah. Yang kedua asma wa sifat. Yang ketiga uluhiyah Allah. Yang keempat, yang keempat lupa, siapa yang mengingat? Beriman bahwa Allah itu ada. Itu empat kandungan iman kepada Allah. Dan itu sifat siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat mencakup berapa perkara? Okay. Berapa perkara, Su? Iman kepada hari kiamat mencakup berapa perkara? Tiga, satu. Surga dan neraka. Adanya surga dan neraka. Dua. Dua apa, Mas Tri? Hari pembalasan. Al-jaza wal hisab, awal hisab wal jaza. Yang ketiga, kebangkitan. Demikian juga beriman dengan apa? Termasuk iman kepada hari kiamat. Perkara yang terjadi setelah kematian di alam kubur. Apa yang terjadi setelah kematian di alam kubur, Rahmat? Apa? Apa kok? Apa Gil? Agil. Yang terjadi setelah kematian dalam kubur apa? Pangan uget-uget. Apa? Pertanyaan malaikat yang disebut dengan disebut dengan apa game? Fitnah kubur. Yang kedua apa Bas? Yang terjadi di alam kubur, nikmat kubur. Yang ketiga, apa? Siksa kubur. Itu termasuk kandungan iman kepada hari kiamat. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah. Beriman dengan para malaikat. Beriman kepada para malaikat mencakup berapa perkara? Aldi. Muraja'ah. Lupa? Yusuf? Iman pada malaikat mencakup berapa perkara? Dua. Betul, Bas? Betul, Bas? Mas Tri? Empat perkara. Yang pertama apa, Mas? Ada. Yang kedua, nama-nama malaikat. Yang ketiga, apa Bas? Sifat-sifat. Yang keempat, tugas malaikat. Wal kitab, beriman dengan Alkitab. Beriman dengan kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup berapa perkara? Berapa perkara? Ini murojaah. Berapa perkara? Bas? Empat. Satu, yakini bahwa kitab tersebut benar turun dari sisi Allah. Yang kedua, nama-nama kitab. Yang ketiga, yang ketiga, yang keempat, siapa yang ingat? Mas Tri, Tri, apa yang ketiga? Meyakini bahwa semua isinya adalah benar, hak. Yang keempat, apa? Mengamalkan syariat atau isi dari kitab tersebut selama tidak dinasakh atau dihapus atau dirubah atau diganti. Wan nabiyyin, beriman dengan para nabi, para rasul. Yang beriman pada nabi dan rasul mencakup berapa perkara? Empat perkara. Beriman dengan apa? Bahwa mereka adalah benar-benar diutus oleh Allah. Yang kedua, beriman dengan nama nabi dan Rasul. Yang ketiga, Timur Raja Ahya sebelum keluar. Wa atal mala la khubbihi dawil qurba, dan memberikan harta atas yang dia cintai, harta yang dia cintai kepada kerabat dekat. Berikan infak, sedekah, mustoran atau mau itu yang bagus. Mana tempat dudukmu? Mana tempat dudukmu? Lagi setoran ya. Memberikan infak, sedekah kepada siapa? Sedekah harta yang dia cintai kepada kerabat yang dekat. Wal yatama, demikian juga kepada anak yatim. Wal masakin, demikian juga kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Siapa ibnu sabil, Mat? Ibnu sabil itu siapa? Ibnu itu apa? Anak. Sabil, jalan. Anak jalanan. Anak jalanan. Siapa anak jalanan? Ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Orang yang melakukan perjalanan safar dan kehabisan bekal, itu ibnu sabil. Wasailina, demikian juga memberikan infak sedekah kepada asailin, para peminta-minta, pengemis. Wafir riqab, dan apa? Budak. Memerdekakan apa? Budak. Waqamas salata wa atazzakah, sifatnya juga apa? Menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka memenuhi janji-janji mereka ketika mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharai wa khinal ba's, dan sabar kapan? Fil ba'sa, ketika apa? Dalam kesempitan. Wadh-dharra, ketika dalam mendapatkan apa? Musibah. Wa khinal ba's, dan ketika paceklik. Ketika apa? Paceklik, sangat kekurangan. Ulaikal ladina sadaku, mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itu sifatnya. Sifat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Tadi apa sifatnya? Beriman pada Allah, malaikat, hari kiamat, kitab, nabi. Kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, sedekah kepada kerabat dekat, kepada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Kemudian peminta-minta. Kemudian memerdekakan budak. Demikian juga sifatnya adalah memenuhi janji. Jadi kalau berjanji apa? Janjinya dipenuhi. Dan juga sifatnya adalah sabar. Kapan? Ketika dalam kesempitan, ketika dalam kesusahan, ketika paceklik, sabar. Sabar. Lauknya cuma sambel. Kenapa? Enggak ada untuk beli lauk. Sabar. Kapan? Ketika makannya cuma sekali. Kenapa? Enggak ada untuk beli beras. Sabar. Itu makan ya. Berarti sabar kalau apa? Enggak ada uang untuk beli es. Iya. Bil. Sabar. Kalau minta uang enggak dikasih karena enggak ada. Mau jajan enggak ada uangnya. Sabar. Sabar apa menangis? Iyo. Sabar apa menangis kalau mau jajan enggak ada? Ada terus. Demikian juga sabar apa? Ketika minta pulsa enggak dibelikan. Sabar karena enggak ada untuk beli pulsa. Ya. Ya. Ya, Dar ya. Ya. Iya. Di dalam yang terpenting itu makan atau beli pulsa loh. atau makan pulsa? Yang terpenting makan. Kalau masih bisa makan, bisa hidup. Walaupun banyak pulsa, kalau tidak bisa makan, hidup. Ya, sabar. Ketika apa? Ketika paceklik. Ketika dalam kesempitan, usaha tidak bisa. Usahanya bisa, tidak membuahkan hasil. Maka harus apa? Sabar. Dan sabar satu kata yang gampang diucapkan, tapi berat untuk dipraktekkan. Harus sabar ketika duduk, belajar, sabar. Duduk ketika belajar, sabar. Bukan kemana keluar, terus tiduran. Ini namanya tidak sabar. Orang yang bertakwa apa? Sabar, bukan bermain, sabar. Nah, itu sifat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Qala fi qawlihi, dan firman, dan dalam firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Bersegera menuju ampunan. Bagaimana caranya bersegera menuju ampunan Allah? Mengamalkan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan, di antaranya apa? Berwudu, sholat, puasa. Itu amalan yang mendatangkan ampunan. Termasuk apa? Bertaubat, istighfar. Ini amalan yang mendatangkan ampunan. Bersegera, bercepat-cepat, bukan ditunda. Besok aja, mumpung masih muda. Sekali-kali tobatnya besok saja kalau sudah tua. Sholatnya besok saja. Bersegera, bercepat-cepat. Pertama, bersegera untuk menuju ampunan Allah. Yang kedua, wa jannatin, dan bersegera untuk menggapai surga. Bagaimana? Dengan mengamalkan amalan-amalan yang memasukkan ke dalam surga, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ibadah kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan. Ini apa? Amalan yang memasukkan ke dalam surga. Yang surga itu luasnya seluas langit-langit dan bumi. Luasnya surga seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Tsumma dzakara khisalat taqwa. Kemudian Allah menyebutkan perangai-perangai ketakwaan. Faqala, Allah mengatakan, alladzina yunfikuna fis sara'i wadh-dhara ila akhiri ila akhiril ayah. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang berinfak ketika lapang dan ketika sempit. Kalau infak ketika lapang, banyak yang bisa. Tapi infak ketika sempit, ini sedikit orang yang bisa. Ketika rezekinya sedikit, ketika uang yang ada, harta yang ada cuma sedikit, tapi dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah. Ini sedikit yang mampu melakukannya. Ini diantara sifat orang yang bertakwa apa? Berinfak dan bersedekah, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.